Yuk, dukung UFIT TV dengan belanja di UFIT Store. www.ufitstore.com. Bagaimana pandangan Islam kepada orang-orang yang mendalami ilmu dunia dan melalaikan ilmu akhirat? Ya, tentu ini orang-orang yang kemungkinan besar akan celaka. Tidak dipahamkan dalam ilmu agama, sudah kita bahas tadi, berarti Allah tidak menghendaki kebaikan padanya. Ya, seperti penjelasannya Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Makanya orang-orang seperti ini akan mudah termakan fitnah, akan mudah diombang-ambingkan oleh tipu daya syaitan, karena seperti kata Imam Ibnu Jauzi rahimahullah ta'ala, wa'alam anna awwala talbisi iblis 'ala nasi sadduhum 'anil ilmi. Ketahuilah, perangkap atau jebakan pertama yang dipasang oleh iblis untuk menyesatkan manusia adalah menghalangi mereka dari ilmu agama. Karena ilmu itu cahaya. Orang yang telah dipadamkan cahaya, maka dia akan mudah diajak oleh syaitan dalam kesesatan-kesesatan sesuai dengan yang diinginkan oleh syaitan. Na'udzubillahi min dzalik. 6. Nah.